Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ini sesi yang ke-33 dari pembahasan kita mengkaji Kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan memasuki bab yang ke-57. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, babun nahyi an sabbir rih. Bab larangan terhadap mencaci maki angin. Iya. Bab larangan tentang mencaci maki angin. Dan akan diterangkan di sini oleh penulis rahimahullahu ta'ala tentang keharaman seseorang itu dari mencela angin. Dan angin adalah hal yang dimaklumi, ya, apa yang dimaksud dengan angin. Apakah itu yang datang dari timur, dari barat, utara maupun selatan. Dan sisi pendalilan penulis di dalam bab ini atau maksud beliau membawakannya, bahwa mencaci maki angin itu adalah sama artinya dengan dia mencaci maki yang mengatur angin. Dan yang mengatur angin itu adalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Karena angin itu berjalan dengan perintah Allah. Maka siapa yang mencacinya, mencaci makinya, maka ini tentunya akan merusak tauhid. Bertentangan dengan apa? Bertentangan dengan tauhid. Jadi ini maksud penulis rahimahullahu ta'ala di dalam bab ini. Ya, beliau ingin membawakan hadis yang menjelaskan tentang larangan mencaci maki angin. Iya, karena itu artinya sama saja dia mencela Allah yang mengaturnya. Dan tentunya hal itu bertentangan dengan tauhid. Kata beliau rahimahullah, beliau sebutkan satu hadis di sini sebagai sumber pembahasan. Kata beliau, An Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la tasubbu ar-rih, fa idza ra'aytum ma takrahun faqulu Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi wa na'udhu bika min sharri hadhihi ar-rih wa sharri ma fiha wa syarri ma umirat bih. Kata beliau, sahahahu at-Tirmidzi. Kata beliau dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbu ar-rih, jangan kalian mencela angin. Apabila kalian melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, maka berdoalah. Ucapkan doa, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih. Ya Allah, sungguhnya kami meminta kepadamu kebaikan dari angin ini. Wa khairi ma fiha, dan kebaikan apa-apa yang terkandung di dalamnya. Wa khairi ma umirat bih, dan kebaikan apa-apa yang dia diperintah dengannya. Wa na'udzubika min syarri hadhihi ar-rih. Wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bih, dan kami berlindung kepadamu dari keburukan angin ini, keburukan apa yang terkandung di dalamnya dan keburukan apa yang diperintah kepadanya. Disahihkan oleh At-Tirmidzi. Baik, ini hadisnya jelas sekali, ya, menunjukkan larangan untuk mencela angin. Sama sebelumnya diterangkan larangan mencela apa? Mencela masa. Iya. Maka ini memberikan peringatan kepada seorang hamba yang bertauhid. Apabila dia melihat sesuatu dari kesulitan, dari musibah, hal yang tidak baik, iya, dia jangan bertindak, berbuat perkara-perkara yang mengeluarkannya dari tuntunan syariat. Perkara-perkara yang mendatangkan kebencian Allah Subhanahu wa taala, seperti dia mencela, mencerca, ya. Dan hal-hal yang menunjukkan ketidakridhaan. Nah, ini harus dijaga oleh seorang hamba dari kesempurnaan apa? Tauhidnya. Iya. Dan tentunya melanggar hal ini, ini akan menghilangkan dari kesempurnaan tauhid tersebut, adalah hal yang menafikan tauhid. Hal yang menafikan tauhid. Baik. Dan di dalam masalah mencelanya di sini, Rasulullah telah menyatakan, ya, telah menyatakan, la tasubburih, jangan kalian mencela angin. Ini larangan. Dan larangan asalnya bermakna apa? Asalnya bermakna pengharaman. Iya. Kalau dia mencela angin itu, mencela penciptanya, maka ini tentunya masuk ke dalam apa? Syirik akbar. Kekufuran. Tapi kalau dia mencela angin adalah mencela, ya, hal yang dampak negatif yang dia rasakan, maka ini adalah perkara yang diharamkan. Jelas ya? Perkara yang diharamkan. Dan ini semuanya adalah perkara yang bertentangan dengan tauhid. Bertentangan dengan tauhid. Ya, karena itu tunduk kepada ketentuan dan takdir Allah adalah perkara yang penting. Ya. Setelah melarang dari mencela angin, ya, maka Nabi memberikan apa harusnya yang dia lakukan. Memberikan tuntunan apa yang harusnya dia lakukan. Ini masih berangkai ya dengan dalil-dalil yang sudah berlalu di beberapa bab. Bagaimana syariat kita kalau melarang sesuatu ditunjukkan kepada hal yang lebih baik. Diberikan tuntunan yang lebih baik. Maka di antara tuntunan yang lebih baik yang diterangkan di sini, diajarkan kepada kita ucapan doa yang dibaca. Kalau melihat apa yang tidak disenangi dari angin itu. Dia melihat misalnya angin ribut, ya, angin taupan, ya. Dan semisal dengan itu, maka hendaknya dia membaca doa. Doa apa yang dia baca? Allahumma inna nas'aluka. Ya Allah, ya, sesungguhnya kami memohon kepadamu, ya, min khairi hadhihi rih, dari kebaikan yang terkandung di dalam angin ini, atau dari kebaikan pada angin ini, wa khairi ma fiha, dan kebaikan yang terkandung padanya, ya, kebaikan yang terkandung padanya. Wa khairi ma umirat bih, dan kebaikan apa yang diperintah, dia diperintah dengannya. Iya, ini menunjukkan bahwa angin itu diperintah. Berjalan dengan perintah Allah. Iya, berjalan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kebaikan angin, ini menunjukkan bahwa angin itu memiliki ada memiliki kebaikan dan juga ada kejelekan di dalamnya. Ya, dan dimaklumi ya bahwa angin itu kadang memberikan kesegaran kepada seseorang, memberikan cuaca yang enak, yang menambah semangat, itu dari kebaikan. Ya, dan kadang angin itu ya merobohkan pepohonan, bangunan rumah, ya, kemudian membuat badai dan semisalnya. Ya, dari kebaikan ada kejelekan. Iya. Dan apa yang dibawa oleh angin? Nah, sebab angin yang baik itu membawa hal yang baik, sehingga sebagian dari tanaman, sebagian dari bunga-bunga dari pepohonan berbuah, ya. Dan kadang membawa bau yang enak. Demikian pula kadang angin ini membawa kejelekan, mengandung kejelekan, ya. Sehingga dimaklumi ya, kalau ada sebagian angin berhembus dari sebuah negeri ke negeri yang lain, ya kadang ada penyakit-penyakit yang terjadi. Iya. Wa khairi ma umirat bih, dan apa yang dia diperintah dengannya, menunjukkan bahwa ini angin diperintah. Dia berjalan dengan perintah Allah. Karena itu Nabi Sulaiman alaihi salam, beliau diutamakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan suatu angin yang membawa beliau perjalanan. Iya, hanya pagi dan petang saja perjalanannya, dan itu sudah sama dengan perjalanan apa? Satu bulan untuk pergi dan satu bulan untuk balik. Nah, maka angin diperintah untuk tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Iya. Jadi kita memohon kepada Allah supaya diberi kebaikan pada apa yang dia diperintah dengannya. Sebaliknya kita juga memohon perlindungan kepada Allah dari kejelekan pada angin ini, kejelekan yang terkandung di dalamnya, kejelekan pada apa yang dia diperintah dengannya. Ya, dan sudah berlalu ya, ada umat, sebagian umat dihancurkan karena angin. Ya, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha, menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabb-nya. Baik. Selesai sudah hadis ini, penulis rahimahullahu taala menyimpulkan masail. Sebelum saya baca masail, saya ingatkan kembali ya bahwa dalam hadis terdapat larangan dari mencela angin. Bahwa mencelanya itu artinya dia mencela siapa yang ya mengatur, memerintah dan memperjalankan angin itu. Ini tentunya bertentangan dengan tauhid. Faedah dari hadis yang pertama, larangan mencela angin karena angin adalah makhluk yang diatur, sehingga celaan itu akan kembali kepada pencipta dan pengaturnya. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan anjuran untuk kembali kepada Allah dan memohon perlindungan kepadanya dari kejelekan apa-apa yang diciptakannya. Kemudian yang ketiga, bahwa angin kadang-kadang diperintah dengan kebaikan, kadang-kadang diperintah dengan kejelekan. Dan yang keempat, bimbingan untuk mengucapkan perkataan yang bermanfaat apabila seseorang melihat apa-apa yang tidak disukai, agar dia selamat dari kejelekan. Nah, inilah seorang muslim ya, dia rajin menghafal kalimat-kalimat apa yang bermakna tauhid, kalimat-kalimat doa. Ya, dia melihat angin, dia baca doa tersebut. Ya, dia mendengar petir, dia baca. Dia melihat hujan, dia baca doa. Dia turun ke sebuah negeri, singgah sebuah tempat, baca doa. Ya, sebab ini semuanya ya mengandung makna-makna tauhid, mengandung keterikatan hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan pemurnian ibadah kepadanya. Jadi kalau dijaga oleh seorang hamba, ini adalah perkara yang sangat indah sekali. Perkara yang sangat indah. Dan terdapat di dalam hadis penetapan syariat berdoa dan penetapan bahwa doa itu memiliki banyak manfaat. Iya. Kemudian Syekh menyimpulkan dalam masail. Kata beliau, fihi masail. Ada beberapa permasalahan yang terkandung pada bab ini. Al-ula, yang pertama, an-nahyu an-sabbir rih, larangan dari mencaci maki angin. Yang kedua, larangannya sudah jelas ya, sebab hadis menunjukkan mana apa larangan, pengharaman. Kemudian yang kedua, lirsyadu ilal kalamin nafi' idza ra'a al-insanu ma yakrah. Ya. Memberi petunjuk untuk mengucapkan perkataan yang bermanfaat. Apabila seorang itu melihat sesuatu yang tidak menyenangkan. Kemudian yang ketiga, al-irsyadu ila annaha ma'murah. Ya. Ada petunjuk dari Nabi di sini bahwa angin itu dapat perintah dari Allah. Kemudian yang keempat, annaha qad tu'maru bi khairin wa qad tu'maru bi syarr. Bahwa angin kadang bertiup diperintah dengan suatu kebaikan dan kadang diperintah dengan suatu keburukan. Baik. Selesai sudah bab yang ke-57. Kemudian berikutnya bab yang ke-58. Berkata penulis rahimahullahu taala, babu qaulillahi taala yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kulluhu lillah. Bab firman Allah Ta'ala, mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah, seperti sangkaan jahiliyah, Mereka berkata, ya, apakah ada bagi kita barang sesuatu dari hak campur tangan dalam urusan ini? Katakanlah, sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah. Ya, ini ayat sebenarnya sudah berlalu ya, sebagian potongan dari ayat. Iya, di pembahasan lau. Sebagiannya sudah berlalu dan sudah kita terangkan ya. Kesimpulan menggunakan kata seandainya. Iya, sudah kita jelaskan. Tapi di sini penulis titik penekanannya di dalam bab ini, di dalam pembahasan berjelek sangka kepada Allah. Dalam pembahasan apa? Berjelek sangka kepada Allah. Dan ini subhanallah pembahasan yang sangat dahsyat sekali, sangat besar. Iya. So, kadang seseorang dia berjelek sangka kepada Allah, tapi dia tidak menyadarinya. Dan kadang seseorang itu ya jatuh di dalam apa yang dicela di dalam ayat ini. Tapi subhanallah, kadang ia tidak sadar akan hal tersebut. Maka di sini penulis ya rahimahullah, dari kedetailan pemahaman beliau terhadap tauhid, beliau ingin menjelaskan bahwa berburuk sangka kepada Allah itu adalah hal yang diharamkan. Dan itu bertentangan dengan tauhid. Dan sebaliknya, berbaik sangka kepada Allah itu adalah kewajiban. Dan itu adalah perkara yang merupakan kewajiban di dalam tauhid. Perkara yang diwajibkan di dalam tauhid bagi seorang hamba. Ya. Kaum munafikin itu yadhunnuna billahi ghairal haqq. Mereka menyangka terhadap Allah sangkaan yang tidak benar. Ya, sangkaan yang tidak benar. Dhannal jahiliyah, seperti sangkaannya orang-orang jahiliyah. Sangkaan jahiliyah. Iya. Baik. Jadi disifatkan di sini sangkaan dengan dua macam. Ya, pertama dia sangkaan tidak benar, ghairul haq. Kemudian disifatkan dengan sifat yang kedua, sangkaan apa? Jahiliyah. Ya. Sangkaan jahiliyah. Sebab sangkaan yang seperti ini asalnya berasal dari masa jahiliyah. Masa jahiliyah. Adapun umat Islam tidak mengenal sangkaan yang seperti ini. Mereka hanya mengenal berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Maka di dalam ayat terdapat penegasan akan kewajiban berbaik sangka kepada Allah. Dan ini dari kewajiban tauhid. Serta terdapat di dalam ayat larangan seseorang itu berjelek sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab ini adalah perkara yang bertentangan dengan apa? Bertentangan dengan tauhid. Baik, ini ayat yang pertama di judul bab. Setelah itu penulis rahimahullah membawakan ayat yang kedua. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, syekh di judul babnya, yadhunnuna billahi ghairal haq, dhannal jahili yaquluna hal lana minal amri min syai, kul innal amru kullahu lillah. Al-ayah ya, ada tambahnya al-ayah. Iya, jadi kalau ada al-ayah, berarti kelanjutan ayatnya dibaca lengkap. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi kulubikum wallahu alimun bidatis sudur. Iya. Dalam hati mereka, mereka menyembunyikan sesuatu yang tidak mereka tampakkan kepada engkau. Mereka berkata, sekiranya bagi kita ada suatu hak ikut campur dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan terbunuh, dikalahkan di sini. Maka katakanlah, jawablah kepada mereka, ya Muhammad, sekiranya engkau, ya ucapkan kepada mereka, sekiranya, ya kalian, berada di rumah-rumah kalian, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu, ya, akan terbunuh dan mendatangi mereka, walaupun di tempat tidur mereka. Nah, dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa-apa yang ada di dalam dada kalian dan untuk membersihkan apa-apa yang dalam hati kalian. Dan Allah Maha mengetahui isi hati kalian. Ya, ini ayat secara lengkapnya banyak sekali ya pelajaran yang terkandung di dalamnya dari pelajaran-pelajaran tauhid. Ya, menjelaskan bagaimana karakter sifat kaum munafikin yang menggembosi, ya, menolak ketentuan Allah, lemah keyakinan, menentang syariat Allah, menyesali apa yang sudah berlalu, ya, dan selainnya dari karakter kaum munafikin. Dan dalam ayat juga terdapat sebaliknya penjelasan bagaimana orang yang beriman, dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia beriman kepada Allah bahwa segala yang Allah takdirkan ada hikmah yang besar di sisinya. Mereka beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk, dan mereka mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala pada perkara-perkara yang tidak baik. Ya, mensucikan Allah dari perkara yang tidak baik. Ya, kemudian beliau sebutkan ayat wa qawluhu ad-dhannina billahi dhanna as-saw 'alaihim da'iratu as-saw al-ayah. Ya, dan firman-Nya mereka itu berprasangka buruk kepada Allah. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk. Wa qadiballahu 'alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Dan Allah akan memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan neraka jahannam untuk mereka, dan neraka jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Iya. Perhatikan ayat ini ya. Ini ayat ya, penyebutan sifat kaum munafikin berjelek sangka kepada Allah. Maka diterangkan untuk mereka yang berjelek sangka kepada Allah ini berbagai macam apa? Ancaman. Yang pertama alaihim da'iratus saw. Karena mereka berjelek sangka kepada Allah, ya, mereka akan mendapatkan giliran buruk pula. Karena mereka berburuk sangka, dapat giliran buruk dan jelek pula. Wa ghadiballahu alaihim. Yang kedua dari ancaman, Allah murka kepada mereka. Wa la'anahum. Allah laknat mereka. Wa a'adda lahum jahannam. Dan Allah siapkan untuk mereka neraka jahannam. Wa sa'at masira. Dan itu adalah sejak jelek tempat kembali. Iya. Baik. Maka terdapat di dalam ayat ini, ya, pengharaman berburuk sangka kepada Allah. Dan sisi pendalilan dan penulis berkaitan dengan tauhid, bahwa seorang yang bertauhid itu wajib berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berbaik sangka kepada Allah itu dihitung dari apa? Dari kewajiban tauhid. Dari kewajiban tauhid. Baik, pelajaran yang terkandung di dalam ayat yang pertama, ya, di syarah halaman 537. Yang pertama, peringatan terhadap sikap su'udzan, berburuk sangka terhadap Allah, dan wajibnya berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah. Kemudian yang kedua, barang siapa yang menyangka bahwa Allah tidak akan menolong Rasulnya dan tidak menolong agamanya, maka sungguh dia telah menyangka Allah dengan persangkaan yang jelek. Iya. Dan ini sebenarnya titik penekanan penulis ya. Titik penekanan penulis. Sebab orang yang bertauhid, apalagi di masa sekarang ini. Iya. Dia menyerukan tauhid, mendakwakan tauhid, mengajak manusia kepada tauhid. Kemudian dia dapati manusia, banyak yang menentangnya, banyak yang menolaknya. Dan dia dapati manusia beraneka ragam, ya, gangguan yang mereka lemparkan kepada ahli tauhid. Maka ini kadang membuat, ya, sebagian ahli tauhid terfitnah gangguan-gangguan tersebut. Maka seorang yang bertauhid, kalau benar tauhidnya, dia selalu berbaik sangka. Iya, dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala ya pasti menolong rasulnya dan menolong orang-orang yang apa? Meninggikan tauhid dan meninggikan serta mendakwakan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi siapa yang menyangka bahwa tidak akan datang pertolongan, ia tidak akan dikuatkan oleh Allah, maka ini sangkaan yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jelas ya? Dan ini kadang masuk di dalam diri seseorang tanpa dia sadari. Ya, oh saya sudah berdakwah, tidak diterima. Saya sudah menyampaikan, tidak diterima. Oh kalau begitu, saya beramal untuk diriku sendiri saja. Ya, saya sibuk urusi keluargaku saja. Ya ini betul ya dari sisi ini. Ya, betul. Bahwa dia, kalau memang tidak mampu lagi, dia hanya mengurusi apa? Dirinya sendiri dan mengurusi keluarga yang dia mampu saja. Tapi kadang ada sisi tersembunyi. Ia sendiri kadang lupa untuk membenahinya, membereskannya. Kadang terselip berjelek sangka kepada Allah di situ. Iya. Wah ini sulit. Kalau begini, ya repot. Ya, biarkan saja hancur. Ya. Ya. Kan begitu. Dan ini bentuk dari apa? Berjelek sangka. Ya. Seorang yang bertauhid harus memiliki kekuatan apa? Baik sangka kepada Allah. Dia hendaknya kawiyul amal. Harapannya kepada Allah sangat besar. Iya. Harapannya kepada Allah sangat besar. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diusir dari Taif, dilempari ya, hingga beliau berdarah sallallahu alaihi wasallam. Datang Jibril membawa dengan perintah Allah bersama malaikat penjaga gunung. Ya. Malaikat penjaga gunung sudah diperintah untuk melaksanakan apa yang diminta oleh Nabi Muhammad. Kata malaikat penjaga gunung, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, kalau kamu perintah saya untuk membalik dua gunung ini ke penduduk Taif, maka aku akan lakukan. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iya. Sesungguhnya aku berharap akan lahir dari keturunan mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah. Perhatikan ya, kekuatan apa? Kekuatan harapan. Iya. Bukan karena dilempari, ya, disakiti. Wah ini memang dasar ini. Ya sekalian aja. Ya. Tidak. Tapi beliau subhanallah berharap kalau mereka tidak beriman penduduk Taif akan ada keturunannya. Iya. Nanti semoga mereka apa? Beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Nah ini harus dimiliki oleh orang yang bertauhid. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan hal yang mustahil. Iya. Seorang itu satu orang dia menjadi sebab kebaikan untuk banyak manusia. Kalau dia ya, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin dia berpikir, "Oh, bagaimana caranya saya merubah di tengah banyaknya kerusakan seperti ini, di tengah mengakarnya bidah-bidah." Ya. Dan hal itu sudah mendarah daging pada manusia. Bagaimana saya merubahnya? Ini sering terjadi pada kita. Ya, kita pandang pada keluarga, pada masyarakat, ya, sering terjadi. Ya. Sehingga kadang dia dihadapkan sebuah amalan dia sangka itu baik. Oh, kalau gitu saya urusi diri saya sendiri saja. Ini bagus ya mengurusi diri sendiri. Ya. Sudah benar. Tapi dari tadi penyakit kadang tersisip di situ apa? Dia berjelek sangka kepada Allah. Dan ini bahaya yang sangat besar. Sebab berjelek sangka ini dari apa? Dari hal yang merusak tauhid. Iya. Karena itulah seorang yang bertauhid punya kekuatan harapan dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, kita berusaha, berupaya. Iya. Dan kita yakin pertolongan Allah itu dekat. Ala inna nasrallahi qarib. Bahwa pertolongan Allah itu dekat. Ya, dan kita yakin bahwa kejayaan itu pasti untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, walaupun tidak mesti kita lihat. Mungkin seorang berdakwah, berupaya, berusaha, ya, dia berdakwah. Pada saat dia masih hidup belum kelihatan pengaruh dakwanya. Tapi setelah dia meninggal terlihat kebaikan di tengah manusia. Ya. Jelas ya? Baik. Dan ini juga termasuk hal yang perlu diketahui oleh orang-orang yang menyeru kepada tauhid. Ya. Bahwa hasil dari sebuah dakwah, keberhasilan di dalam berdakwah di jalan Allah itu tidak dilihat dengan banyaknya pengikut. Tapi dilihat dengan apa? Apa yang dia sampaikan. Dia berusaha menyampaikan sesuai dengan apa yang diperintah. Kalau dia sudah tunaikan apa yang diperintah, selebihnya itu kembali kepada Allah. Dan dia selalu berbaik sangka bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan menolong agamanya. Dan pasti akan meninggikan kebenaran. Nah, inilah yang harusnya dijaga dan dipelihara oleh seorang hamba. So, kadang da'i juga, kadang kalau dia terlalu berharap, dan yang ingin dia lihat adalah hasil dan hasil, ini kadang akan menjatuhkannya juga. Ya. Sehingga kalau dia datang ke suatu tempat, ya kurang dari hasilnya yang dia lihat, maka ini kadang akan membuat apa? Membuat dia ya, berhenti atau patah semangat di dalam hal tersebut. Tidak. Tapi dia berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan dia tetap berusaha dan berupaya. Nah, berusaha dan berupaya. Baik. Kemudian dari faedah ayat yang disebutkan oleh Syekh di sini, di halaman 537, menyifati Allah bahwa Allah marah terhadap musuh-musuhnya dan melaknat mereka. Juga penjelasan akibat yang diterima oleh orang-orang kafir dan orang-orang munafikin. Sebab ini ayat di surah Al-Fatih ya. Celaan terhadap kaum kuffar dan kaum munafikin. Ya. Setelah itu, ya, dan ini ayat sebagaimana ayat-ayat sebelumnya terdapat di dalamnya penjelasan bahayanya kaum munafikin ya terhadap apa kaum muslimin. Dan ini tema pembahasan sebenarnya penting untuk dikaji. Ya, tentang kaum munafikin dan sifat-sifat kaum munafikin. Penting untuk banyak dikaji, banyak diingatkan. Ya. Karena di dalam membahas ini terdapat pembahasan menjaga tauhid yang pertama. Kemudian yang kedua, memperingatkan kejelekan dari kaum munafikin ini. Ya. Memperingatkan kejelekan dari kaum munafikin. Karena kejelekan mereka itu ancaman terhadap umat. Ancaman terhadap umat. Ya. Dan ini yang terjadi ya dari banyak orang-orang yang apa namanya merusak di tengah umat Islam. Dan tanda-tanda kemunafikan sangat jelas sekali pada orang-orang tersebut. Iya. Baik. Kemudian di sini penulis rahimahullahu taala menyebutkan ucapan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Iya. Kata beliau, qala Ibnu Al-Qayyim fil ayatil ula. Rahimahullah fil ayatil ula. Ya, dalam menafsirkan ayat yang pertama Ibnu Al-Qayyim berkata. Ya. Ucapan Ibnu Al-Qayyim ini di Zadul Ma'ad. Ya, ketika menjelaskan faedah dari ayat ini. Fusyir hadha dhannu biannahu subhanahu la yansuru rasulahu. Kata beliau prasangka ini. Ya, kata prasangka itu kalau bahasa Indonesia itu pasti sangkaan yang buruk. Ya. Prasangka ini ditafsirkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memenangkan Rasulnya. Iya. Wa namrahu sayat mahillu. Dan bahwa agama yang beliau bawa akan lenyap. Akan sirna. Wa annama asabahum lam yakun biqadarillahi wa hikmatihi. Dan sesungguhnya apa yang menimpa mereka tidak dengan takdir Allah ya dan tidak pula dengan hikmahnya. Fafusira biinkari al-hikmati wa inkari al-qadar wa inkari ayyutimma amru rasulihi wa an la yudhhirahu ala ad-din kullihi. Ya, dan ditafsirkan pula dengan mengingkari takdir, mengingkari adanya hikmah Allah, mengingkari bahwa perkara Rasulnya akan disempurnakan dan dimenangkan oleh Allah atas segala agama. Inilah prasangka buruk yang disangka oleh orang-orang munafik dan kaum musyrikin yang disebutkan dalam surah Al-Fath. Iya. Kata beliau, wahada huwa ad-dhannu as-su' alladhi dhannahu al-munafiquna wal musyrikuna fi surah Al-Fath. Baik, jadi kesimpulannya di sini, sangkaan jelek yang disangka oleh kaum musyrikin itu ada berapa? Ada tiga. Dari apa yang disebut oleh Ibnu Al-Qayyim, ada tiga sangkaan buruk. Yang pertama, bahwa sangkaan buruk yang pertama, ya, bahwa Allah tidak akan apa? Menolong Rasulnya. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, akan membiarkan agama Rasulnya lenyap. Ya, berarti kebenaran itu akan sirna. Nah, ini tentunya, ya, jelas ya, prasangka buruk. Prasangka buruk kepada Allah. Ya, karena pertolongan Allah terhadap Rasulnya itu sudah dipastikan. Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun. Sungguh telah tetap kalimat kami untuk hamba-hamba kami para rasul, bahwa mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan. Allah firman, inna lanansuru rusulana walladina amanu fil hayati dunya wa yawma yakumul ashhad. Sungguhnya kami akan menolong para rasul kami di kehidupan dunia dan di kehidupan tatkala saksi berdiri memberikan persaksian. Iya. Jadi tidak diragukan bahwa agama akan ditolong. Iya. Jadi siapa yang mengatakan bahwa agama itu akan lenyap, akan sirna? Iya. Maka ini sangkaan kaum munafikin. Sangkaan kaum kuffar. Iya. Jelas ya? Kan terus ada dari umat ini, satu kelompok dari umat ini, dari kalangan para ulama dan ahli hadis, yang selalu tampil membela kebenaran dari masa ke masa. Karena itu setiap masa ada imamnya masing-masing. Iya, ada imamnya masing-masing. Iya. Dari misalnya masa Imam Al-Bukhari rahimahullah, ada Imam Al-Bukhari, ada Imam Muslim, Ibn Al-Hajjaj, iya, ada Ibn Abi Hatim, dan selainnya dari para ulama yang merupakan apa? Rujukan umat. Naik lagi di masa, ya, apa? Atau di masa sebelumnya, ada Imam Ahmad, ada Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'a Ar-Razi, Muhammad bin Muslim bin Wara. Naik lagi sebelumnya, ada Al-Imam Al-Syafi'i, ada Sufyan Ibn Uyayna, Sufyan Al-Thawri. Iya. Naik lagi di masa sebelumnya, ada Hammad bin Zaid, Hammad bin Salama, ada Al-Imam Al-Auza'i. Ya, demikian sampai para sahabat. Setelah Al-Bukhari, ada para imam setelahnya. Iya. Ada Muhammad bin Nasr Al-Marwazi, ada Muhammad bin Khuzaimah. Setelahnya lagi, ada para imam. Dari, pada setiap masa, ada para ulama yang terus tampak. Ya, di masa kita ini, ada Syekh Ibn Baz rahimahullah, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Al-Albani, Syekh Muqbil. Ya, setelah beliau-beliau ini wafat, masih ada dari para ulama kita yang terus menjadi panutan umat. Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya, Syekh Rabi', Syekh Ubaid Al-Jabiri, Syekh Zaid Al-Madkhali, dan selainnya dari para ulama besar di masa ini. Baik, karena itu hendaknya diketahui bahwa dari, ya, sangkaan yang jelek kepada Allah, kalau disangka Allah tidak menolong Rasulnya dan agama Rasulnya akan hilang. Iya. Ini sangkaan jelek yang pertama. Sangkaan jelek yang kedua, ya, adalah mengingkari bahwa apa yang terjadi itu dengan takdir Allah dan dengan hikmahnya. Dengan takdir Allah dan dengan hikmahnya. Iya. Ini sangkaan jelek yang kedua. Nah, baik, ini dari sangkaan-sangkaan mereka yang jelek. Dari kaum munafikin dan kaum musyrikin ini. Ya, seakan-akan kalau ada yang menimpa mereka, seakan-akan itu di luar dari ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dari dhannus sau. Penafsiran yang ketiga adalah ditafsirkan dengan mengingkari hikmah. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki hikmah yang baligh di dalam ketentuan dan takdirnya, yang harusnya dipuji dan disanjung terhadap ketentuan itu. Dan ini tentunya pembahasan yang dimaklumi di pembahasan takdir. Karena umat Islam menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah di belakang apa? Setiap takdirnya. Falillahil hujjatul baligh. Hanya milik Allah hujjah yang baligh, itu hujjah yang mendalam. Ya, Allah memiliki hikmah di belakang setiap yang Allah takdirkan. Iya. Baik. Jadi ini tiga perkara yang disebut oleh Ibnu Al-Qayyim di sini sebagai berjelek sangka. Iya. Dan inilah yang berjelek sangka yang disangka oleh kaum musyrikin. Iya. Dan orang-orang munafikin di surah Al-Fatih. Kemudian kata beliau, "Inna ma kana hada dhanna as-sau'i li'annahu dhannun ghayru ma yaliku bihi subhanahu." وَمَا يَلِيكُ بِحِكْمَتِهِ وَحَمْدِهِ وَوَعْدِهِ الصَّادِقِ. Ya. Kata beliau, dan sesungguhnya ini, ya, sesungguhnya hal ini dianggap sebagai sangkaan yang jelek. Ya. Perbuatan tersebut disebut sebagai prasangka buruk, karena prasangka demikian tidak pantas ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sesuai dengan hikmahnya. Tidak sesuai dengan pemujian untuknya. Dan tidak sesuai dengan janji Allah yang maha benar. Iya. Kemudian kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, "Faman dhanna annahu yudilu al-batil ala al-haqqi dalatan mustaqirratan yadmahillu ma'al-haq au ankara yakuna ma jara biqadaihi wa qadarih au ankara yakuna qadaruhu bihikmatin baligha يستحق عليها الحمد بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار." Ya, kata beliau, oleh karena itu, barang siapa yang berprasangka buruk bahwa Allah akan memenangkan kebatilan atas kebenaran dengan kemenangan yang tetap. Ya, ini sangkaan buruk, ya, tidak mungkin ada kebatilan menang tetap di atas kebenaran. Ya, kalau suatu saat kebatilan menang, itu suatu saat ujian dan cobaan. Tapi kalau menang terus-menerus, itu tidak mungkin. Ya. Hal yang tidak mungkin. Baik. Atau disertai dengan lenyapnya kebenaran. Atau mengingkari bahwa segala yang terjadi berdasarkan qada dan qadar. Atau dia mengingkari adanya suatu hikmah yang besar dalam qadar Allah. Maka, ya, dalam qadar Allah, yang dengan demikian Allah berhak dipuji. Kata beliau, bahkan siapa saja yang mengira bahwa segala sesuatu yang terjadi itu hanya sekedar kehendaknya saja tanpa hikmah, maka itulah sangkaan buruk orang-orang kafir. Celakalah orang-orang kafir, karena mereka akan masuk ke dalam neraka. Iya. Jadi ini semuanya beliau anggap sebagai sangkaan yang buruk. Kemudian kata beliau, "Wa aktsarun nasi yadhunnuna billahi dhanna as-sau" فِيمَا يَخْتَصُ بِهِمْ وَفِيمَا يَفْعَلُهُ بِغَيْرِهِمْ. Perhatikan ini, ya, jawaban Ibnu Al-Qayyim. Kata beliau, dan kebanyakan manusia berprasangka buruk kepada Allah, baik dalam hal yang berkenaan dengan diri mereka sendiri, ya, maupun dalam hal yang berkenaan dengan orang lain. وَلَا يَسْلَمُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ عَرَفَ اللَّهَ وَأَسْمَاءَهُ وَصِفَاتِهِ وَمُوجَبَ حِكْمَتِهِ وَحَمْدِهِ وَوَعْدِهِ الصَّادِقِ. Kemudian kata beliau, dan tidak ada yang selamat dari prasangka buruk ini kecuali orang yang mengenal Allah, mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya, dan mengenal kepastian adanya hikmah dan keharusan adanya pujian bagi Allah dan konsekuensinya. Iya. Baik. Ini Ibnu Al-Qayyim terangkan bahwa orang yang selamat ya, dari sangkaan buruk itu disyaratkan dia mengenal Allah, mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya, ya, kemudian mengenal kepastian akan adanya hikmah, ya, hikmah dan pujian terhadapnya serta konsekuensi dari pujian tersebut. Iya. Baik. Karena itu sekali lagi, tauhid berbaik sangka. Iya. Dan berbaik sangka ini akan membawa kebaikan bagi seorang hamba. Kemudian kata beliau, maka kata Ibnu Al-Qayyim, "Falyatami al-labibun nasih li nafsihi bihadha wa liyatub ila Allah wa yastaghfirhu min dhannihi bi rabbihi dhanna as-saw." Ya. Kata beliau, maka orang yang berakal lagi cinta nasihat kepada dirinya sendiri, hendaknya dia memperhatikan masalah ini dan bertobat kepada Allah serta memohon ampun atas perasaan keburuk yang dia lakukan terhadap Allah. Iya. Lebih mendalam lagi kata beliau, walau fattashta man fattashta la ra'aita 'indahu ta'annutan 'ala al-qadar wa mulamatan wa malamatan lah wa annahu kana yanbaghi an yakuna kadha wa kadha fa mustaqillun wa mustakthir وفتش نفسك هل أنت سالم أم لا فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإن لا يخالك ناجيا. Kata Ibnu Al-Qayyim, kalau kamu meneliti maka kamu akan dapati pada diri kamu akan dapatkan pada diri seseorang siapapun dia sikap penolakan, ya, sikap penolakan, ya, atau sebelumnya, ya. Kata beliau, hendaknya orang yang cinta nasihat, ya, orang yang cinta nasihat, hendaknya orang yang berakal lagi cinta nasihat kepada dirinya sendiri, hendaknya dia memperhatikan masalah ini dan bertobat kepada Allah serta memohon ampun atas prasangka buruk yang dia lakukan kepada Allah. Kemudian kata beliau, apabila kamu meneliti, niscaya akan engkau dapatkan pada dirimu, ya, atau engkau akan dapatkan pada diri siapa saja yang kamu teliti, ya, padanya ada suatu penolakan terhadap takdir, padanya ada suatu celaan terhadap takdir, ya, dan dia berkata bahwa seharusnya terjadi begini dan begitu, ya. Kata beliau, pamustakillin wa mustakfir, yang seperti ini ada yang sedikit, ada juga yang banyak di dalamnya, ya. Jadi kata beliau, sekarang periksa manusia, maka jarang dari manusia lepas dari prasangka buruk ini. Hanya saja kadarnya berbeda-beda. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Ada yang sedikit, dan ada yang banyak. Kemudian beliau tegaskan, ya, وَفَتِّشْ نَفْسَكَ فَهَلْ أَنْتَ سَالِمٌ أَمْ لَا. Maka silakan periksa dirimu sendiri. Jangan periksa orang lain dulu. Periksa diri apa? Diri sendiri. Apakah kamu sudah terbebas dari sifat berjelek sangka ini atau belum? Iya. Jika kamu selamat darinya, maka selamatlah kamu dari suatu petaka yang besar. Ya, walaupun sedikit. Ya, walaupun sama sekali aku tidak menganggapmu sebagai orang yang selamat. Maksudnya apa ucapan ini? Ya, bahwa jarang ada orang yang selamat dari perkara ini. Karena itu, kita harusnya memiliki kekhawatiran. Dan orang yang bertauhid harusnya selalu menjaga dirinya di atas husnudzan ini, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya dimudahkan segala urusannya dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya berbagai kebaikan. Baik, selesai sudah? Ya. Ucapan Ibnu Qayyim, kemudian Syekh rahimahullah menyebutkan masail di akhir pembahasan. Kata beliau, fihi masail. Terdapat di dalamnya sejumlah masail. Al-ula, yang pertama, tafsiru ayati Ali Imran. Tafsiran ayat pada surah Ali Imran. Ini sudah kita terangkan. Yang kedua, tafsiru ayat Al-Fatih. Ini juga sudah berlalu. Yang ketiga, ikhbar bi anna dalika anwa la tuhfa. Pengabaran bahwa prasangka buruk itu beraneka ragam. Ya, beraneka ragam. Ibnu Al-Qayyim menyebutkan tiga bentuk. Tapi sebenarnya bentuk yang seperti ini bukan pembatasan. Ya. Bukan pembatasan. Karena itu kewajiban kita banyak memeriksa. Banyak memeriksa diri. Jangan sampai dia ini apa? Su'udzan, berjelek sangka. Ya, berjelek sangka. Jelas ya? Kadang sebagian orang, subhanallah, kalau ada orang lain yang berjelek sangka pada dirinya, dia tangkap. Ini si fulan ini su'udzan ini terhadap saya. Ini si fulan ini berjelek sangka terhadap saya. Jadi kalau berkaitan dengan dirinya, dia pandai menangkap. Ini jelek sangka. Ini jelek sangka. Tapi dia sendiri berjelek sangka kepada Rabb-nya, tidak bisa dia apa? Dia hitung pada dirinya. Iya. Dan inilah banyak dari manusia. Banyak dari manusia. Iya. Dia hanya pandai menghitung aib pada orang lain, tetapi aib pada dirinya sendiri apa? Banyak dia telantarkan. Iya. Tidak mampu dia singkap. Iya. Dan ini dokter-dokter yang bermasalah. Iya. Jelas ya, dia obati orang lain pandai, tapi dirinya sendiri tidak pandai dia apa? Ya, dia obati. Nah, yang keempat kata beliau, annahu la yaslam min dalika illa man arafa al-asma wa sifat wa arafa nafsahu. Ya, penjelasan bahwa tidak ada yang selamat dari prasangka buruk ini kecuali orang yang mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah, ini pokoknya ya, dia harus mengenal apa? Nama-nama dan sifat Allah. Sebab ini adalah hal yang menyebabkan seorang hamba itu kuat di atas apa? Di atas kebenaran. Iya. Baik. Wa arafa nafsahu, dia mengenal dirinya, dia harus periksa dirinya. Ya, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh dirinya. Selesai sudah ya, jadi kandungan dari bab ini secara umum terdapat bahwa berjelek sangka itu adalah menafikan apa? Kesempurnaan tauhid. Menafikan kesempurnaan tauhid. Dan berjelek sangka juga itu berkaitan dengan masalah apa? Dia meniadakan ya keimanan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, karena asmaul husna itu maha husna kan, maha baik. Ya, dan sifat Allah maha tinggi. Ya, kalau dia berjelek sangka terhadap Allah, berarti dia juga ada kekeliruan pasti di dalam apa? Memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Selesai sudah bab yang ke berapa? 58 ini. Kemudian penulis rahimahullah berpindah ke bab yang ke 59. Baik, ini saya kira malam ini sampai sini dulu materi ya. Ya, sebab ini sisa sedikit babnya. Kalau saya lanjut materi malam ini nanti ya cepat habis materinya.